Ada satu buah lagu seni buat anda. Kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan. luar biasa.